Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar RRI yang kami hormati, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kita akan mencoba untuk membahas ayat ke-100 dari surat Al-An'am yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alu lillahi syuraka'a al-jinna wa khalaqahum wa qaraqu lahu banina wa banatin bighairi 'ilm. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Dan mereka, orang-orang musyrik, menjadikan jin itu sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Para pendengar RRI yang berbahagia, pada intinya ayat ke-100 ini merupakan penegasan, merupakan suatu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala atas sifat keingkaran manusia terhadap dirinya. Artinya begini, kalau kita coba hubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya dari mulai ayat 96, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 96 menjelaskan tentang betapa besar kekuasaannya dengan menjadikan malam sebagai sakanan, tempat beristirahat, wa syamsa wal qamara husbana, serta pergerakan matahari dan bulan yang menjadi perhitungan hari, bulan dan tahun. Kemudian di dalam ayat 98 Allah menjelaskan kekuasaannya terhadap 97 Allah menjelaskan kekuasaannya yang ada di alam semesta ini berupa bintang-bintang yang menjadi petunjuk. Di dalam penjelasan terdahulu kita sudah menjelaskan tentang bagaimana bintang-bintang itu adalah suatu tanda kekuasaan Allah, yang ternyata ilmu pengetahuan sekarang membuktikan bintang yang dulu dianggap kecil ternyata faktanya adalah bahwa bintang itu bahkan lebih besar daripada bumi yang kita tinggali, bahkan tata surya galaksi Bima Sakti kita ini. Kemudian di dalam ayat 98 Allah juga menjelaskan kekuasaannya terhadap diri manusia. Jadi dari runtut ayat yang sebelumnya, dari ayat 96, kekuasaan Allah terhadap alam yang ada di sekitar kita, siang dan malam, matahari dan bulan, kemudian kekuasaan Allah berupa bintang-bintang, dan kekuasaan Allah terhadap di dalam diri manusia. Nah, di dalam ayat 100 ini Allah seakan-akan ingin menegaskan dan sekaligus mempertanyakan, kenapa masih-masih bisanya juga manusia mengingkari Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengambil sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jin. Apakah belum cukup kekuasaanku? Seakan-akan Allah ingin mengatakan seperti itu. Apakah belum cukup kekuasaanku yang telah ku tampilkan di hadapanmu? Apakah itu berupa siang dan malam, matahari, bulan, bintang-bintang, bahkan di dalam diri kamu sendiri terhadap kekuasaanku yang besar, kata Allah, kenapa masih bisa-bisanya juga ada manusia yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jin. Dan mereka telah menjadikan bagi Allah syirikat-syirikat berupa jin, yang sebenarnya jin itu sendiri adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, ini adalah prolog singkat dari saya karena masih banyak hal-hal lain yang bisa kita kaji. Untuk itu di studio sudah hadir bersama kita para asatiz kita dari tim Safir Al-Azhar, ada Ustaz Fajrul Haq LCMA dan juga ada Ustaz Hanafi Ismet LCMA. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Ustaz Perdana. Kajian ini adalah kajian dari surat Al-An'am. Kita sudah memasuki ayat yang ke-100 hari ini. Alhamdulillah, segala puji Allah. Kita harus beriman kepada Allah bagaimanapun dan bagi keadaan apapun yang kita hadapi. Dalam kajian ayat ini Allah ingin menjelaskan kepada kita, yaitu kita tidak boleh berpaling atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan dan Allah peringatkan kepada kita, yaitu tentang jin dan iblis ataupun setan yang lainnya, mereka itu adalah sesungguhnya ciptaan Allah, tetapi mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu manusia ataupun orang-orang musyrik dalam kajian ayat ini menjadikan jin itu malah menjadi sekutu mereka. Kata Allah, mereka saja aku ciptakan, kenapa engkau bersekutu dengan mereka? Nah, inilah logika, inilah yang belum dipahami orang-orang musyrik. Logika hal inilah yang belum dipahami mereka, sehingga mereka lebih daripada itu berani mengatakan bahwasannya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Hal ini adalah tanpa dasar ataupun ilmu pengetahuan. Kalau Allah hanya sekedar anak, Allah menciptakan Adam, Allah menciptakan bumi ini, Allah menciptakan segala apa yang ada di langit dan bumi, itu adalah hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan mereka mengatakan seperti itu sebetulnya adalah dari dasar ketidaktahuan mereka tentang ilmu pengetahuan. Jadi seenaknya lah mereka membicarakan, yaitu tidak pada tempatnya. Makanya kita akan dapat melihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, perkataan mereka itu banyak tidak ada dasarnya dalam ilmu pengetahuan. Makanya Allah di sini untuk meyakinkan kita, Allah mengatakan subhanallah. Artinya apa? Allah ingin mengajarkan kepada kita apa itu asmaullah, nama-nama Allah. Maha suci Allah artinya. Artinya kita adalah orang yang masih jauh dari itu semuanya. Berusahalah bertasbih kepada Allah sehingga kita dapat mengagungkan dan terlepas dari perbuatan orang-orang musyrik. Amma yasipun, terhadap apa yang mereka berikan penjelasan-penjelasan tentang hal itu dan apa-apa yang mereka jelaskan, tapi tidak sesuai dengan ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Mungkin dapat ditambah lagi oleh Ustaz Hanafi di sini. Mungkin Ustaz Hanafi, apakah yang menjadi kendala yang paling mendasar terhadap orang-orang musyrik untuk mengatakan bahwasanya Allah itu mempunyai anak laki-laki dan perempuan? Apa kira-kira menjadi kendala yang mendasar sehingga mereka dapat berkata seperti itu, padahal perkataan mereka itu tidak pantas sama sekali? Ya, begini menurut saya, manusia ini tidak lepas metodologi berpikirnya dari alam yang ada di sekitarnya. Apa yang dia lihat, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia perbuat, apa yang dia alami dalam proses kehidupannya. Yang jelas bagi manusia di dunia ini, yang paling kentara adalah yang bersifat materi, yang nampak, yang jelas ada. Ya, bila dia sebagai seorang anak, berarti dia punya ayah dan ibu. Jenis manusia ada laki-laki dan ada perempuan. Dilihatnya ternaknya juga sama, dari ada induk, ada anak, ada jantan, ada betina. Demikian juga yang ada di alam, termasuk tumbuh-tumbuhan, ada tumbuh-tumbuhan jantan, ada penyerbuk, ada yang tumbuhan betina, ada yang pembuah. Ini semuanya lah merupakan kondisi alam yang mau tidak mau mempengaruhi pola pikir manusia. Nah, maka mereka berusaha untuk mencari sebuah pendekatan yang mereka anggap cocok kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari lewat cara berpikir yang sederhana tadi. Iya. Nah, ini ternyata hasilnya dari dari kesimpulan yang dibuat oleh generasi pertama, berarti Tuhan itu mempunyai anak. Anak itu ada jenis laki-laki dan perempuan. Maka untuk mewujudkan itu, mereka buatlah sesuatu yang sifatnya khurafah atau khuruku, mengada-ngada. Nah, jadi ini kalau kita mau pergi berdagang, maka kita datangi anak Tuhan yang bentuk patung, ya, disebut laki-laki. Maka untuk sesuatu yang sifatnya berpesta-pesta gitu, datanginya patung-patung yang mereka anggap itu adalah merupakan anak Tuhan yang perempuan. Jadi ini semuanya adalah merupakan sebuah fenomena yang memang demikianlah sebagai manusia berpikir. Tetapi turunnya Al-Quran, turunnya para anbiya, ini memastikan bahwa cara berpikir itu adalah salah dan mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Nah ini kalau di Indonesia disebut agama animisme, dinamisme, agama berhala. Jadi gara-gara cara pandang yang salah dalam memahami agama, jadi menjadikan kehidupan mereka itu sesat. Terus ada lagi Ustaz, perdana ketika Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 44, Allah berfirman, ya abati la ta'budis syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiyah. Ini kan sudah sangat jelas sekali artinya, wahai pamanku katanya, janganlah kamu ibadah atau menyembah setan, sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang maha pemurah. Ini kan sudah jelas ini Ustaz. Tapi banyak kita di dalam hidup ini setan itu dijadikan kawan. Salah satunya contoh ketika seseorang itu hidupnya sudah tidak ada jalan keluar lagi, maka mereka akan mendekati para peramal. Padahal peramal itu kan Ustaz tidak sumbernya dari Islam, mesti berkawan dengan setan. Nah gimana ini Ustaz, kalau seandainya orang mengikuti, ada nggak untungnya sama orang seperti itu terhadap ajaran agama ini? Iya, apapun ceritanya, mengikuti syaitan itu tidak akan membawa kepada kebaikan. Kenapa? Karena memang syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyesatkan seluruh anak cucu Nabi Adam alaihissalam. La'ughwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Ini adalah sumpah syaitan, dan syaitan akan tetap komit untuk melakukan seperti itu. Jadi kalau ada orang yang masih bersahabat dengan syaitan atau mengikuti apa yang dibisikkan oleh syaitan, itu artinya dia memang merencanakan kehancuran pada dirinya. Itu satu. Yang kedua adalah suatu fitrah manusia ketika dia berusaha untuk mencari pelindung dirinya. Itu fitrah. Anak akan mencari perlindungan kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya juga akan mencari perlindungan terhadap orang-orang yang bisa dia percaya. Nah, satu logika yang tidak tepat adalah ketika manusia mencari pelindung yang tidak kuat. Begini maksud saya. Satu sisi, dia percaya bahwasanya, katakanlah jin, katakanlah atau yang dipercayainya patung-patung itu akan mampu memberikan kepadanya kekuatan. Tapi kenapa dia tidak mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta itu semua yang akan menjadi pelindung terbaik kepada dirinya? Ini kan logikanya tidak tepat. Kita saja di dunia ini pasti bisa membedakan mana yang paling kuat. Kalau backing kita bupati, itu kuat. Tapi kalau misalnya ada yang backingnya presiden, pasti kita langsung down. Sudah pasti backing presiden itu kuat. Kalau ada yang backingnya polisi dengan pangkat misalnya sersan, tapi ada orang lain yang punya backing pangkat jenderal, itu pasti merasa backing pangkat jenderal itu pasti yang akan menang begitu. Nah dari sini saja, di dalam kehidupan dunia ini kita sudah memiliki pola pikir atau kecerdasan yang mampu kita dudukkan. Tapi kenapa ketika ini tidak ini kita bawa ke dalam beragama? Kenapa ketika kita mempercayai setan bisa menjadi pelindung, tapi ternyata kita membiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung terbaik kita, sedangkan Allah itu yang menciptakan syaitan dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini? Jadi begitu tadi, fitrah manusia adalah mencari pelindung bagi dirinya, tapi sangat disayangkan ketika dia keluar dari jalur agama, maka dia tidak akan mendapatkan pelindung yang terbaik. Ya, saya ingin menambahkan sedikit bahwa ternyata Allah mengancam orang-orang yang menjadikan patung itu sebagai sesembahan. Innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Kata Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 42. Kalian akan saya campakkan bersama patung-patung yang kalian sembah ke dalam api neraka. Itu menunjukkan bahwasanya tidak ada kekuatan patung itu sedikit pun. Tidak ada kekuatan jin itu pun sedikit pun. Kenapa? Karena semuanya akan dimasukkan Allah ke dalam neraka, yang menyembah dan yang disembah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa yang menjadi komitmen Allah agar kesyirikan, agar penyelewengan akidah di permukaan bumi ini harus dihapus. Sudah begitu tegas Allah menyatakan hal itu ya. Tapi iya, itu tadi, kenapa manusia masih mau juga berpegang kepada patung, kepada hal-hal dukun, yang sebenarnya dukun, peramal-peramal yang tak jelas. Peramal, begitu. Karena agama ini saya memandang, dia akan membuahkan pencerahan rasional. Iya. Yang sangat rasional. Kadang-kadang yang dikerjakan orang sesat berupa lingkaran itu saja. Mendatangi iya, dukun, gitu kan, peramal. Padahal itu ciptaan Allah, kan iya. Sama dengan tipe terdahulu itu, orang musyrik itu sudah jelas-jelas dijadikan orang itu sebagai pelindung. Kan sama nih, sama lingkaran itu juga berputar, jadi iya, berputar-putar jadinya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, banyak hal yang sebenarnya akan kita sampaikan lagi, akan tapi berhubung karena waktu kita yang terbatas, maka insya Allah kajian-kajian ini pada masa mendatang akan kita bicarakan lagi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kami dari para pembahas, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayahnya kepada kita agar kita tetap selalu berada di jalan keselamatan. Amin. Kami dari tim Safil Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.